atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapanku kan impian. Oh, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Lusa.